Siapa minta goyang walang kekek? Engko lagu yang goyang walang kekek. Tangannya ngene kabeh. Oke? Masuk. Masuk. Tepuk tangan. Ya. Ayo Mbak. Maju maju. Yu ya ya ya. Cinta, ayo kita cari lagi. Hidup ini sih indah dinikmati. Mending pakai goyang tangan nih, tangan nih. Bersenang senang, tangan nih. Goyang walang kekek, badannya goyang kakinya makeke. Mau pegal, dosanya. Terima kasih. Wong seneng goyang. Yang lagi patah hati, ayo kita lagi. Butuh cinta, jangan sampai hati. Butuh cinta, ayo kita. Hidup ini sih indah dinikmati. Penting pakai goyang, bersenang-senang.